mencekam, menggenggam, terpilih lagu menggoda. Sejuta mimpiku berselubung biru, lirik dan lagu tercipta. Dia datang dan perlahan menghanyutkan kalbu terbuka rindu. Gelombang nafas mencekam, sejuta mimpi menggenggam. Ilustrasi sajak sunyi bernadakan cinta berbuka rindu. Jangan.